Aku ingat selalu waktu kita bertemu di kau gadis pujaanku. Senyummu yang lain, wajahmu lembut sayu, di kau gadis pujaanku. Tak dapat kulukiskan ataupun ku katakan, namun di hati ku inginkan selalu harapanku ini ku simpan dalam hati di kau gadis pujaan. Tak dapat kulukiskan ataupun ku katakan, namun di hati ku inginkan selalu harapanku ini ku simpan dalam hati di kau gadis pujaanku, di kau gadis pujaanku.